إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita, kembali memberikan kita kesempatan untuk berjumpa melalui udara dalam rangka melanjutkan kajian kita majlis yang ke-35 masih dengan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan masih kita di bab yang kelima, melanjutkan pasal yang telah lalu, yakni pasal Al-Muhafazah Al-Qira'ati Bil-Lail, tentang menjaga bacaan Al-Quran, yang lebih khusus menjaga bacaan Al-Quran di waktu malam. Sebagaimana pada pembahasan yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar banyak membaca Al-Quran di waktu malam, dan lebih afdol jika membacanya dengan, yakni membaca di dalam solatnya, di dalam solat malam bagi yang mampu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan apa kadar minimal dari dalil-dalil yang menganjurkan hal tersebut pada pertemuan yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan, wa'lam anna fadilatal qiyami bil-layli wal-qira'ati fihi tahsulu bil qalili wal kathir. Ketahuilah bahwa fadilah salat malam dan membaca Al-Quran di waktu malam itu dapat dicapai baik dengan kadar yang sedikit maupun dengan kadar yang banyak. Salat malam hanya dengan satu rakaat sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, atau membaca Al-Quran dengan beberapa halaman saja, sedikit saja dari bacaan Al-Quran, maka itu sudah menggapai fadilah membaca Al-Quran, menjaga bacaan Al-Quran di waktu malam, dan mendapatkan fadilah salat malam sebagaimana yang sudah dianjurkan pada dalil-dalil yang telah lalu. Terlebih lagi jika dilakukan dengan kadar yang banyak, membaca banyak Al-Quran sebagaimana yang diriwayatkan dari para salafus saleh, ada kalanya bahkan sebagian mereka menghatamkan Al-Quran setiap malam. Di antara Uthman bin Affan, Tamim bin Aus Ad-Dari, Mujahid, dan diriwayatkan juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mereka menghatamkan Al-Quran setiap malam. Maka dengan kadar yang banyak, maka itu adalah lebih afdol. Bagi yang tidak mampu, maka dia tidak bukan meluputkan atau tidak melakukan sama sekali amalan tersebut, tapi melakukan sebisa mungkin walaupun kadarnya sedikit. Kullama kathura kana afdol. Dan bagi yang bisa melakukannya banyak, yakni banyak membaca Al-Quran satu juz, dua juz, atau bahkan lebih dari itu, atau bahkan mungkin menghatamkan Al-Quran sebagaimana sebagian salafus saleh menegakkan sholat malam, yang makin baik adalah dengan dia banyak sholat malam sebagaimana para salafus saleh, sebagian besar malamnya justru dihabiskan untuk sholat malam ketimbang dihabiskan untuk tidur. Maka bagi yang bisa melakukannya banyak, maka itu adalah lebih afdol. Illa an yastaw'iba al-layla kullahu fa innahu yukrahu ad-dawamu 'alayhi. Kecuali jika dia salat malam atau membaca Al-Qur'an semalam suntuk, tidak tidur sama sekali. Maka kata Imam An-Nawawi, maka sesungguhnya hal tersebut, yakni salat malam atau membaca Al-Qur'an semalam suntuk, tidak ada waktu istirahat yang sama sekali, justru hal tersebut adalah makruh jika dilanggengkan. Hal tersebut justru tidak baik dan tidak disukai jika dilanggengkan. Ya, sebagaimana ada salah seorang sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa ada sahabiat datang menemui Aisyah di rumahnya. Dan sahabiat tersebut terkenal dengan salat malamnya, bahkan sudah dikenal di kalangan para sahabat tentang salat malamnya bahwa sahabiat tersebut biasa salat malam semalam suntuk. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, qalat kanat 'indi mar'atu min bani Asad fa dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari Bani Asad, qabilah Bani Asad di sisi Aisyah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk pulang ke rumahnya. Faqala man hadhi? Siapa ini? Qultu fulanah la tanamul lail fa dhukira min salatiha. Ya, kemudian Aisyah menjawab, ini adalah fulanah yang terkenal dengan salat malamnya. Lalu disebutkan tentang salat malamnya. Dalam keterangan para ulama, ya ini sahabiat tersebut biasa tidak tidur untuk melaksanakan salat malam. Malamnya dipenuhi dengan salat dan tidak digunakan untuk istirahat sama sekali. Faqala ma 'alaikum ma tutiquna min al-a'mali fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Justru Nabi SAW menegur atau mengatakan hal tersebut tidak baik. Kenapa kalian tidak hendaknya kalian mengamalkan apa yang kalian mampu? Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidaklah bosan hingga kalian sendiri yang bosan dalam beramal. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila salat malam atau membaca Al-Qur'an dihabiskan semalam suntuk, justru hal tersebut tidaklah baik. Al-Imam Bukhari membawakan judul bab sebelum membawakan hadis ini, bab ma yukrahu min at-tasydidi fil ibadah, bab dimakruhkannya berlebih-lebihan dalam ibadah. Berlebih-lebihan, terlalu memberatkan diri dalam ibadah, justru hal tersebut adalah makruh. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mudah. Mudah untuk dilakukan, tidaklah memberatkan umatnya. Dan Allah dan Rasulnya pun menginginkan agar umatnya tidak memberatkan diri dalam melakukan amal-amal saleh. Dan Allah ingin agar kaum muslimin melakukan suatu amalan, langgeng dalam amalan tersebut hingga akhir hayatnya. Dan justru malah tidak ingin terlalu memberatkan diri yang nanti pada akhirnya terputus dari amalan tersebut sama sekali. Justru ini adalah hal yang tidak baik. Inna Allah la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidaklah bosan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ini tidaklah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Yakni Allah sama sekali tidak ditimpa rasa bosan walaupun manusia itu ada kalanya bosan. Walaupun ada kalanya manusia itu bosan, bosan beramal, Allah tetap sebenarnya ridha dan siap untuk menerima amalan hambanya dan memberikan pahala bagi hamba-hambanya. Bukan berarti maknanya Allah bosan jika hambanya bosan beramal. Tidak. Makna hadis tersebut tidaklah demikian. Dan kita tetapkan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang sifat Allah, imraruha ala haqiqatiha, yakni menetapkan semua sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun sifat Allah yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis, maka kita tetapkan sesuai ala zahiriha, sesuai zahirnya dan hakikatnya, sebagaimana akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni dalam Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith, dan juga Al-Imam Ahmad dalam Ar-Rad ala Jahmiyah, menetapkan semua sifat Allah tanpa terkecuali dan tidak menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Loh kok Allah ditimpa rasa bosan seperti manusia saja? Tidak. Tapi kita menetapkan sifat tersebut secara bahasa, adapun hakikatnya bagaimana sifat tersebut kita serahkan kepada Allah saja. Allah lah yang paling tahu hakikat sifat tersebut sebenarnya, tanpa menyerupakan sama sekali dengan sifat bosan yang ada pada makhluk. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bagaimana lemah lembutnya atau perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin umatnya terlalu membebani dirinya sendiri dengan amalan yang nanti dia justru meninggalkan amalan tersebut. Yang diinginkan oleh Islam adalah kaum muslimin mengamalkan suatu amalan dan langgeng dalam mengamalkan amalan soleh tersebut tanpa ada rasa sulit, tanpa merasa terbebani. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara, agar engkau sulit. Ya, ayat itu berkaitan sebab nuzulnya. Nabi SAW ada kala yang beliau sholat malam dengan sangat panjang sekali hingga beliau berdiri bergantian di salah satu kakinya. Tidaklah Allah membebani hatta Rasulnya membebani demikian senantiasa panjang sholat malamnya setiap hari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa illa an yadhurra bi nafsihi, dan juga kecuali jika sholat malamnya tersebut, panjangnya sholat malam atau panjangnya bacaan Al-Quran tersebut justru memudaratkan dirinya sendiri, membuat waktu istirahatnya kurang. Apalagi jika hingga menyebabkannya tertinggal dari sholat subuh atau dari sholat subuh berjamaah, maka ini tidaklah diinginkan dalam syariat Islam. Tapi cukuplah sholat malam atau membaca Al-Quran yang tidak menyebabkan mudarat bagi dirinya, tidak mengurangi waktu istirahatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, bahkan pada jasad kalian itu terdapat hak yang harus dipenuhi, hak jasad untuk istirahat. Wa mimma yadullu 'ala husulihi bil qalili hadits 'Abdullah bin 'Amr bin 'As radhiyallahu 'anhuma, dan di antara hadis yang menunjukkan bahwa fadilah qiyamul lail tersebut atau fadilah tilawah Al-Qur'an tercapai walaupun hanya dengan kadar yang sedikit, hanya dengan sedikit membaca Al-Quran, hanya dengan sholat malam satu rakaat. Di antara adalah hadith Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah SAW, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri sholat malam dengan 10 ayat, dengan membaca 10 ayat saja setelah Al-Fatihah, lam yuktab minal ghafilin, niscaya dia tidak akan termasuk orang-orang yang dituliskan termasuk orang-orang yang lalai. Bukan. Tapi dia termasuk orang-orang yang melakukan ketaatan. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang berdiri sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang berdiri sholat malam dengan 100 ayat, membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, niscaya dia dituliskan bagaikan orang yang membawa qintar. Qintar adalah harta yang sangat banyak. Mari kita bahas hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Ibn Hibban dalam Taqasim wal Anwa', dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah jayyid dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Lam yuktab minal ghafirin, barang siapa yang berdiri membaca 10 ayat tidak akan dituliskan termasuk, tidak termasuk dituliskan sebagai orang-orang yang lalai, tapi justru dia dituliskan termasuk sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah hanya dengan sholat malam dan membaca 10 ayat. Sudah mendapatkan fadilah walaupun hanya membaca sedikit ayat saja. Membaca 10 ayat saja dalam sholat malamnya. Sebagaimana dalam diriwayatkan dari sebagian sahabat, walaupun hanya sholat witirnya saja. Sholat witirnya saja. Maka dia sudah mendapatkan fadilah witir dan fadilah membaca Al-Quran. Tapi kalau dia bisa lebih banyak lagi, ada kalanya seseorang itu semangat di beberapa waktu sehingga dia mungkin untuk membaca lebih banyak dari 10 ayat, maka itu adalah lebih bagus. Yang kalau dia memperbanyak bacaannya sampai 100 ayat, ya kita misalkan saja dengan yang surat pendek An-Naba, An-Nazi'at sudah 84, tinggal hanya tambah berapa surat lagi, 3 surat dalam juz amma, maka menjadi 100 ayat. Ketika dia bersemangat dan membaca 3 surat dari juz amma tercapai 100 ayat, maka dia naik lagi derajatnya. Kutiba minal qanitin, maka dia termasuk dituliskan termasuk orang yang senantiasa berbuat taat. Kata para ulama, al-qanitin di sini memiliki beberapa makna. yakni ayun al-muti'in awil khashi'in awil musallin awil abidin. Di antara makna qanit, karena al-qunut qanit itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya dituliskan termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat taat, atau termasuk qanit di antara maknanya juga termasuk orang-orang yang khusyuk. Di antara makna qanit juga termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan senantiasa sholat malam. Ini di antara makna qanit, tingkatan yang lebih tinggi daripada derajat yang sebelumnya dengan membaca 100 ayat. Kalau dia ada kalanya lebih semangat lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal, bahkan dengan dari sahabat yang lain pun Ibnu Abbas menunjukkan bahwa tidak hanya sekali dua kali saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah 286 ayat, kemudian ditambah An-Nisa ya 170 ayat lebih, itu sudah 400-an ayat, kemudian ditambah Ali Imran 200 ayat, sekitar 600-an ayat. Sedikit lagi 1000 ayat. Itu saja, itu baru satu rakaat. Itu dalam riwayat hanya baru satu rakaat saja. Kalau ditambah rakaat minimal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah, itu minimal 7 rakaat beliau salat malam. Maka itu sudah tercapai 1000 ayat. Ya, bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 1000 ayat. 1/6 Al-Qur'an. Ya, nasallahu salama wal afiyah, semoga Allah memberikan kita fadilah, atau Allah memberikan kita taufik untuk salat malam walaupun hanya sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kala yang salat malam beliau panjang, maka barang siapa yang membaca sampai 1000 ayat kutiba minal muqantirin, maka akan dituliskan bagaikan orang yang membawa qintar. Qintar itu adalah harta yang sangat banyak. Kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim Al-Sallam bahwa qintar itu harta yang sangat banyak sekali yang tidak diketahui jumlah pastinya. Sangat banyak sekali. Sebagian ulama ada yang menentukan kadarnya bahwa qintar itu bagaikan membawa 1200 uqiyah emas. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa itu sekitar 4000 dinar. Yang satu dinarnya itu kalau dirupiahkan kurang lebih 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah, 4000 dinar sekitar 4 miliar. Sekitar 4 miliar. Lihat bagaimana fadilah orang yang membaca salat malam dengan bacaan yang banyak, maka dia mendapat pahala yang sangat banyak sekali. Namun para pendengar Ismail Radio 774 kHz, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu dengan membaca dengan kadar yang banyak, maka kita hendaklah berusaha sebaik mungkin agar paling tidak melakukan dari kadar yang minimal dulu, dengan satu rakaat dulu, walaupun dengan bacaan beberapa ayat, walaupun dengan 10 ayat yang ayat pendek. Al-Falaq An-Nas sudah 11 ayat. Al-Falaq dan An-Nas sudah 11 ayat dan tercapai fadilah yang paling ringan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat yang lain menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, terlebih lagi jika dalam solat malam. Wahaka al-Tha'labiyyu an Ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala man salla billayli rak'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, barang siapa yang salat malam 2 rakaat saja, walaupun hanya 2 rakaat, yang tentu saja kalau jika digabungkan dengan hadis-hadis yang lain digabung, yakni ditutup dengan salat witir. Bahkan salat witir tersebut sebagai ulama mengatakannya wajib, seperti madhab al-Imam Abu Hanifah. Namun jumhur ulama tetap mengatakannya sebagai sunnah muakkadah. Walaupun hanya solat malam 2 rakaat saja, faqad bada lillahi sajidan wa qa'iman, maka dia sudah dituliskan baginya sebagai orang yang senantiasa sujud dan solat malam. Wallahu a'lam tentang riwayat ini. Saya belum mendapatkan riwayat ini lengkap dengan sanadnya, namun riwayat ini banyak dibawakan dalam kitab-kitab tafsir. tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lainnya, tafsir Al-Wahidi. Namun saya belum mendapatkan sanad riwayat ini sehingga belum saya bisa ketahui apakah sanad athar ini sahih atau tidak. Namun dari hadis-hadis yang telah lalu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa fadilah salat malam dan fadilah membaca Al-Qur'an di malam hari itu tercapai fadilah tersebut walaupun hanya dengan kadar yang sedikit.